budak mengatakan bahwa aku adalah dari si fulan, dari keturunan fulan, yaitu menganggap bahwasanya dia adalah keturunan dari majikannya. Bolehkah seperti itu? Ya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari hadis ini. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Wa'il ibn Dawud al-Laythi qala haddatsana Abdul Rahman bin Abi Habib qala qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mimman anta qultu min Taymi Tamim qala min anfusihim aw min mawalihim qultu min mawalihim fahalla qulta min mawalihim idhan. Artinya, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wa'il bin Dawud al-Laythi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Rahman bin Abi Habib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, dari siapa engkau? Kata-kata dari siapa engkau maksudnya keturunanmu siapa? Dari siapa engkau maksudnya adalah keturunanmu siapa? Aku menjawab, dari Taim Bani Tamim. Dari Taim Bani Tamim, yaitu keturunan dari Bani Tamim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya, dari keluarga mereka atau dari budak mereka? Dari keluarga mereka atau dari budak mereka? Maka aku menjawab, yaitu Abdurrahman bin Abi Habib, dari golongan bekas budak mereka. Dari golongan bekas budak mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, lalu mengapa engkau tidak engkau katakan saja dari budak mereka? Ini hadis maksudnya adalah bahwa seorang budak jika menyebutkan tentang dirinya, jangan sampai dia menyebutkan tentang tuannya seakan-akan dia dianggap sebagai keturunan dari tuannya tersebut. Yaitu saya ulangi, budak jika menyebutkan tentang dirinya, maka jangan sampai dia menyebutkan bahwa seakan-akan dia adalah keturunan dari majikannya atau tuannya. Akan tetapi sebutkan, aku dari fulan adalah bekas budaknya keluarga fulan. Tujuan dari ini adalah agar tidak menyandarkan keturunan kepada selain keturunannya. Intinya ini, agar tidak menyandarkan keturunan selain kepada keturunannya. Jangan sampai seseorang menyandarkan keturunan kepada selain keturunannya. Karena itu akan merusak garis keturunan. Ya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Karena Abdurrahman bin Habib adalah seorang yang tidak dikenal. Ya. Abdurrahman bin Abi Habib adalah seorang yang tidak dikenal. Bentar ya, Bu. Ya. Kita lanjutkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan babu maulal qaumi min anfusihim. Artinya bab yang ke-40, budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum dari suatu kaum termasuk keluarga mereka. Budak yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum, maka berarti termasuk keluarga mereka. Saking berjasanya keluarga tersebut terhadap si budak, akhirnya budak tersebut termasuk keluarga mereka. Tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah dari bekas keluarga, bekas budak keluarga si fulan, begitu caranya. Misalkan ada Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari maulahu. Ya, coba perhatikan nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Bardizbah al-Bukhari maulahu, bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari maulahu. Ini saya ingin menjelaskan dulu apa maksud dari bab Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maula. Fokus pada kata-kata al-Ju'fi maula. Lihat di sini, Bardizbah ini adalah orang Eropa yang mana masuk dalam agama Islam dan dimerdekakan oleh Al-Ju'fi. Nah, Al-Ju'fi berarti Bardizbah adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Al-Ju'fi. Oleh karenanya disebut dia adalah maulah. Maulahum al-Ju'fi. Bardizbah bekas budak yang dimerdekakan oleh keluarga al-Ju'fi. Saya ulangi, Bardizbah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh keluarga al-Ju'fi. Makanya setiap keturunan dari Bardizbah ya harus ada al-Ju'fi maulahum. Al-Ju'fi maulahum. Arti al-ju'fi maulahum adalah dia keturunan apa? Dia adalah budak yang dimerdekakan oleh keluarga ju'fi. Dia bekas budak yang dimerdekakan oleh keluarga al-ju'fi. Jadi semua keturunan dari al-ju'fi al-Bardizbah memakai di belakangnya ini. Memakai di belakangnya ini. Ya. Jadi istilah maulahum, maulahum ini adalah bekas budak. Siapa yang memerdekakannya? Ini, al-ju'fi. Maka setiap yang bekas budak, yang dimerdekakan oleh seseorang, maka disebutkan seperti ini, al-ju'fi maulah. Yaitu, entah siapa nanti di sini diganti orang yang memerdekakan. Yang penting ada kata-kata maulah. Nah, ini semua menunjukkan Islam itu sangat perhatian terhadap keturunan. Maka kalau bisa, ibu-ibu bertanya kepada ayah, kakeknya namanya siapa? Kemudian buyutnya namanya siapa? Kemudian terus ke atas namanya siapa? Ya, minimal 4. Agar kita tahu benar-benar bahwa kita ini adalah keturunan yang memang mempunyai silsilah keturunan yang kuat. Karena lihat, mantan budak saja mereka diperintahkan untuk menyandarkan kepada orang yang memerdekakannya. Misalkan ini ada fulan budak namanya Bilal. Bilal radhiyallahu anhu dimerdekakan oleh siapa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Bilal berarti maula. Berarti maula kepada Abu Bakar. Maksudnya mantan budak yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Ada lagi Hani. Ini Hani ini nama sahabat atau nama tabi'i. Nama sahabat. Hani maula Utsman. Karena Hani adalah mantan budak dan yang memerdekakannya siapa? Utsman. Selalu disebut sebagai seperti itu. Maula siapa yang memerdekakannya? Mantan budak selalu disebut dengan maula. Lah, kemudian siapa yang memerdekakannya disebut seperti itu? Maula Abu Bakar, maula Utsman. Ya. Karena orang yang dimerdekakan oleh seseorang, maka dia merasa orang tersebut mempunyai jasa terhadapnya. Karena perbudakan tidak gampang untuk memerdekakan diri. Ya, perbudakan itu tidak gampang untuk memerdekakan diri. Maka ketika ada yang memerdekakan dirinya, maka itu bagaikan dia hidup kembali. Makanya kan di dalam masalah bakti kepada ibu, apakah aku bisa membalas jasa ibu? Kata Rasulullah SAW, tidak bisa. Tidak bisa seorang anak membalas jasa ibunya. Kecuali, apa Bu, masih ingat jawabannya? Kecuali apabila seorang anak mendapati ibunya sebagai budak, kemudian dia merdekakan. Nah, itulah kenapa masalah ini dibahas oleh Imam Bukhari. Karena perbudakan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Perbudakan sesuatu yang sangat berat. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, sekali lagi, apabila ada seorang budak yang dimerdekakan, maka dia disebut sebagai apa, Bu? Maula. Apabila di seorang budak yang dimerdekakan disebut sebagai maula. Nah, maulanya kepada siapa? Artinya loyalnya kepada siapa? Kepada yang memerdekakannya. Seperti tadi, Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka disebut Bilal Maula Abu Bakar. Bilal adalah Maula Abu Bakar. Maula di sini adalah budak yang dimerdekakan oleh seseorang. Maka budak tersebut bermaula, berwala kepada yang memerdekakannya. Kenapa sampai sedemikian? Seperti yang sudah saya ungkap, bahwa perbudakan itu berat untuk memerdekakan diri. Dan ketika seorang budak merdeka, itu seperti hidup kembali. Kenapa? Karena dia bisa menentukan sikapnya. Harta miliknya, nasib dia tentukan sendiri, dia bisa bekerja, dan itu hasilnya sendiri. Nah itu. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, babu maula al-qaumi min anfusi. Budak orang yang sudah dimerdekakan oleh suatu kaum termasuk keluarga mereka. Ini hadisnya agak panjang, mohon bersabar saya bacakan bahasa Arabnya. Qala haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abdullah ibn Uthman qala akhbarani Isma'il ibn Ubaid an abihi Ubaidun an Rifa'ata ibn Rafi' anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala li Umar radiyallahu anhu ijma' li qaumak fajama'ahum falamma hadaru bab an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayhi Umar faqala قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه ويضعهما على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغى بهم قال الزهير أظنه قال العوارث كَبَّهُ اللَّهُ لِمِنْ خَرَيْهِ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ. Dari Amr bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zuhair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Uthman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ubaid mengabarkan kepada ayah, kepadaku dari ayahnya Ubaid, dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sahabatnya di sini adalah Rifa'ah. Rifa'ah bin Rafi' meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, "Kumpulkan untukku kaumku kepadaku." Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Al-Khattab, "Kumpulkan untukku kaumku kepadaku." Kaummu, afwan. Kumpulkan untukku kaummu kepadaku. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh keturunannya. Bayangkan susah ya untuk mengumpulkan seluruh keturunannya. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka. Ketika mereka telah berkumpul di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Umar lalu masuk dan berkata, "Aku sudah mengumpulkan untukmu kaumku." Aku sudah mengumpulkan untukmu kaumku. Kemudian ketika orang-orang Ansar mendengar hal itu, mereka berkata, "Telah turun wahyu tentang orang-orang Quraisy." Maksudnya begini, Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan kaumnya, sedangkan kaumnya Umar seluruhnya berasal dari Mekah, dari Quraisy. Makanya orang-orang Ansar mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah turun wahyu tentang orang-orang Quraisy. Nah, itu maksudnya. Maka mereka berdatanganlah, mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang akan diucapkan kepada orang Quraisy tersebut. Ya. Artinya mereka, orang-orang Ansar, ingin mendengar apa wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang Quraisy. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum atas wahyu yang diturunkan. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum atas wahyu yang diturunkan. Meskipun itu bukan urusan mereka, mereka ikut nimbrung duduk di situ. Ya. Maka berdatanganlah mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang diucapkan kepada orang Quraisy tersebut. Pertanyaan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, siapa ini Quraisy? Ya, kalau kita lihat nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada seorang yang bernama Quraisyun. Ya, ada seorang yang bernama Quraisy. Jadi kalau kita lihat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Inilah Quraisy. Fihir itulah Quraisy. Ya. Bisa dimaklumi, Bu? Fihir itu adalah Quraisy. Nah, maka berdatanganlah mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang diucapkan kepada orang Quraisy tersebut. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri di antara mereka dan bersabda, "Apakah ada orang lain yang bergabung dengan kalian?" Maksudnya adalah, apakah ada orang lain yang bergabung dengan kalian selain keturunan kalian? Karena yang diperintahkan untuk dikumpulkan adalah orang-orang keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka menjawab, "Ada, benar." Yaitu siapa? "Sekutu kami." Sekutu itu maksudnya adalah yang mengadakan perjanjian dengan, yang mengadakan perjanjian aman dengan kami. Ya, sekutu adalah yang mengadakan perjanjian aman dengan kami. Itu maksudnya sekutu. Maksudnya dari kabilah lain, bukan keturunan kami, tetapi mereka sudah dari dulu keturunan kami bersepakat dengan mereka untuk saling tolong-menolong. Itu namanya sekutu. Kemudian, dan ingat, baik-baik, sekutu tidak boleh kecuali di dalam kebaikan dan membela kebenaran. Ya, itu hati-hati sekutu. Kemudian keponakan kami, ada yang tidak keturunan kami, tetapi juga keponakan kami. Keponakan kami maksudnya adalah anak dari saudari kami. Anak dari saudari kami. Dan bekas budak-budak kami. Ya, bekas budak-budak kami. Ini yang jadi inti pembicaraan. Bekas budak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekutu kita, keponakan kita, dan budak-budak kita termasuk kita. Dan kalian mendengar bahwa wali-waliku adalah mereka yang bertakwa. Ini lihat, sekutu kita, ya, yaitu orang-orang yang berjuang membela kebenaran di dalam agama, maka itu termasuk dari kita, maksudnya bagaikan keluarga. Termasuk dari kita maksudnya adalah bagaikan keluarga. Keponakan kita juga termasuk bagaikan keluarga. Kemudian budak-budak kita atau bekas budak-budak kita termasuk kita. Maksudnya termasuk bagian seakan-akan seperti keluarga. Dan kalian mendengar bahwa wali-waliku adalah mereka yang bertakwa. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, wali-waliku adalah mereka yang bertakwa. Apa maksudnya? Aku tidak akan membela, menolong seorang pun kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa setiap orang yang bertakwa adalah wali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang terdekat, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang bertakwa adalah wali dari wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Amr bin As, "Laisu bi auliyai wa innama waliyillahu wa salihil mu'minin." Mereka bukan wali-waliku, akan tetapi waliku, penolongku adalah Allah dan kaum beriman yang saleh. Nah, ini perlu diperhatikan Bu, kata-kata ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian mendengar bahwa wali-waliku adalah mereka yang bertakwa." Siapa yang ingin disebut sebagai wali Rasulullah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Jika kalian adalah mereka, maka kalian adalah wali-waliku." Nah, ini ingat nih. Kalau kalian mereka, yaitu bertakwa, maka kalian adalah wali-waliku. Sekali lagi, wali di sini maksudnya adalah penolong, orang terdekat, aku yang aku akan tolong. Ya, ini disebut dengan wali-waliku. Jika tidak, maka ketahuilah, jangan sampai pada hari kiamat kelak orang lain datang dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, sedangkan kalian datang dengan harta kalian, lalu semua itu ditolak dari kalian. Ini maksudnya, kalau tidak bertakwa, maka jangan-jangan orang yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh kedudukannya dibandingkan orang yang bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertakwa. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak bertakwa, maka hati-hati. Jangan-jangan ada orang-orang yang bukan Quraisy, bukan keturunanku, ya, datang kepadaku dan menjadi waliku. Sedangkan kalian datang dengan harta, tetapi semua harta kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak menjadi wali-waliku karena sebabnya adalah tidak bertakwa. Sebabnya adalah karena tidak bertakwa. Kemudian kita teruskan. Beliau lalu mengangkat suaranya sambil berkata, "Wahai manusia." Sambil mengangkat tangannya ke arah kepala orang-orang Quraisy seperti ini. "Wahai manusia, sesungguhnya orang Quraisy adalah orang-orang yang memegang amanah. Siapa yang berbuat zalim terhadap mereka?" Zuhair mengatakan, aku mengira beliau mengatakan berbuat buruk. Maksudnya zalim di sini maksudnya adalah berbuat buruk. Allah akan menelungkupkannya di atas kedua pipinya. Maksudnya pasti mati, binasa. Allah akan menelungkupkannya di atas kedua pipinya. Ahibati hafizakumullah, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud bahwa orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang memegang amanah, garis bawahi itu. Apa yang dimaksud, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang memegang amanah. Para ulama mengatakan, kenapa mereka dicap sebagai pemegang amanah? Maksudnya adalah orang-orang Quraisy, kalau mereka beriman, mereka memegang amanah, mereka paling pantas untuk menjadi pemimpin dibandingkan yang lainnya. Tinggalkan perseteruan di dalam kepemimpinan. Selama ada orang Quraisy yang amanah. Itu maksudnya. Ya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW merekomendasikan yang paling berhak menjadi pemimpin, tidak perlu bertengkar mencari pemimpin, tidak usah susah-susah mencari pemimpin. Apabila ada orang Quraisy yang amanah, ialah yang paling paham untuk menjadi pemimpin. Ini apabila orang Quraisynya amanah. Ya, apabila orang Quraisynya amanah. Di sana terdapat penafsiran yang kedua. Menunjukkan yaitu bahwa apabila orang Quraisy diberikan kepemimpinan, maka mereka akan amanah dalam kepemimpinannya. Ini tafsiran yang kedua. Apabila orang-orang Quraisy diberikan amanah memimpin atau diberikan dijadikan pemimpin, mereka akan amanah dalam kepemimpinannya. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, bahwa kaum muslimin wajib menghormati, memuliakan, meninggikan kedudukan orang-orang Quraisy karena termasuk dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu amanah pada manusia agar memerdekakan, memuliakan mereka. Itu amanah pada manusia. Paham Bu sekarang penafsirannya? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang memegang amanah. Di sana ada tiga tafsiran. Saya ulangi ya Bu. Yang pertama, yang dimaksudkan orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang amanah. Orang-orang yang memegang amanah. Maksudnya adalah bahwa apabila ada orang-orang Quraisy yang amanah, maka mereka yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu repot-repot berselisih mencari siapa pemimpin. Lihat saja orang-orang Quraisy, jika mereka amanah, maka mereka paling pantas untuk menjadi pemimpin. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah orang Quraisy apabila diberikan kepemimpinan, mereka akan amanah. Orang Quraisy apabila diberikan kepemimpinan, mereka akan amanah. Yang ketiga, apa maksudnya tadi Ibu? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh manusia agar apa Bu? Menghormati, memuliakan, meninggikan kedudukan orang-orang Quraisy karena mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini amanah pada manusia untuk menghormati mereka, untuk memuliakan mereka, untuk meninggikan kedudukan mereka. Ustaz, adakah ulama-ulama yang sampai sekarang keturunan Quraisy, oh banyak. Mereka yang memang benar-benar nasabnya dari Quraisy banyak. Seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau adalah Quraisy, seorang dari keturunan Quraisy. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari tiga pendapat tersebut yang paling kuat mana? Yang paling kuat adalah yang kedua. Kalau seandainya mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang amanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin hendaknya dari Quraisy. Nah, ini ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Man bagha bihim qala Zuhair adzunu qala al-awathir kabbahu Allah limin kharaihi, maka niscaya Allah akan menelungkupkannya di atas kedua pipinya. Maksudnya mati, tersungkur. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama. Maksud daripada Allah akan menelungkupkan di atas kedua pipinya, ay sara'ahu aw alqahu ala wajhi, yakni adallahu wa ahana. Maksudnya adalah Allah akan menghinakannya, merendahkannya. Ya, itu maksudnya. Menghinakannya, merendahkannya. Dan ini termasuk daripada ancaman agar jangan berbuat buruk kepada orang-orang Quraisy, dengan catatan kalau mereka apa? Bertakwa. Karena mereka wali-wali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, sebelum kita baca kandungan hadis, yaitu, nah ini bisa diamalkan ya Bu ya. Memperhatikan, mengumpulkan keluarga untuk sebuah kemaslahatan yang baik. Di antaranya adalah mengumpulkan mereka agar saling mengenal. Yang kedua, agar tersambung kembali keturunan. Yang ketiga, kalau ada perselisihan, cepat-cepat untuk saling bermaaf-maafan. Nah ini pelajaran sangat berarti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua keturunan Umar, baik itu keturunannya sedarah ataupun sekutunya ataupun keponakannya ataupun mantan budaknya. Ya, maka ini ibu-ibu bisa amalkan ini. Sesekali berkumpulan. Enggak ada acara-acara apa. Enggak ada acara-acara apa-apa. Mungkin hanya sekedar makan-makan, berkumpulan. Ada juga barisan. Ya. Tetapi berkumpulan, makan-makan, diundang. Yang diluaskan rezekinya mungkin mengundang. Makan-makan, kumpul. Ya, ini bagus. Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya juga terdapat pelajaran menarik, yaitu tidak boleh bersandar dengan nasab dalam urusan akhirat. Tetapi yang menentukan adalah ketakwaan. Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa wali-waliku adalah mereka yang bertakwa. Kalau seandainya orang Quraisy, keturunan Quraisy, tapi tidak bertakwa, Abu Jahal, maka bukan wali-wali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Baik, dalam buku terjemahan kita, kandungan hadis satu, seseorang menjadi mulia dan terhormat karena ketakwaannya kepada Allah. Dan orang yang bertakwa akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia derajat yang tinggi di akhirat. Nasab keturunan tidak meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah jika dia tidak bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak menyegerakan dia masuk ke dalam surga. Maka nasabnya tidak menyegerakan dia masuk ke dalam surga. Artinya, tidak boleh orang bersandar dengan nasab saja. Keturunan Bani Fulan, keturunan keluarga ini, keturunan keluarga ini. Ya. Kemudian bersandar dengan darah. Misalkan, karena beliau adalah keturunan raja, darahnya biru, keturunan darah biru. Enggak bisa bersandar kalau seandainya dia tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keturunannya yang paling terdekat, Fatimah, "Ya Fatimatu, salini min malillahi ma syi'at, fa inni la ughni 'anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah, minta kepadaku dari harta yang Allah titipkan kepadaku, apapun aku akan kasih. Ya, sesungguhnya di hari kiamat aku tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Maksudnya, kalau beliau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan kaum Quraisy, dan mereka dikenal mempunyai sifat jujur, amanah, dan menjaga persaudaraan, kasih sayang serta kesetiaan. Ini sudah kita bahas tadi. Tiga, bekas budak yang dimerdekakan boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang membebaskannya, atau kepada orang yang memeliharanya atau memuliakannya, dengan catatan menjelaskan kedudukan yang asli. Ya, disebutkan bahwasanya mereka adalah maula, ya, maula fulan. Misalkan Bilal radhiyallahu anhu tadi, kamu keluarganya siapa? Maka beliau menyebutkan keluarga Abu Bakar. Ini kurang tepat kalau begitu, tetapi menyebutkan maula Abi Bakar, yaitu aku adalah dari mantan budak yang dimerdekakan oleh keluarga Abu Bakar. Nah, begitu. Itu tepat. Ya. Empat, takwa lebih utama dari status, keturunan, kedudukan, dan harta. Ini ibu-ibu, ini menjadi pelajaran bersama bagi kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kemudian harta kalian, tapi Allah melihat kepada amal dan hati kalian. Hati dan amal kalian. Hati artinya iman, dan amal adalah perbuatan manifestasi dari iman tersebut. Ini saya berpesan terutama kepada saudari-saudari muslimah. Bolehlah Anda mencari yang Anda anggap seperti malaikat. Tetapi jangan lupa, mereka manusia. Ya, saya ingin Ustaz yang laki, calon laki saya nanti seorang yang kaya raya, bungas, ya, tinggi semampai kayak tiang listrik. Ya. Maka Anda harus yakini baik-baik, mereka tetap manusia, bukan malaikat yang tidak punya kekurangan dan aib. Mereka manusia. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, "Fi man uzawwiju ibnati?" Wahai Hasan, kepada siapa aku menikahkan anak perempuanku? Al-Hasan Al-Basri memberikan wasiat, "Tuzawwiju ibnataka liman ittaqa lillah." Kamu nikahkan anak perempuanmu dengan seorang lelaki yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena in ahabba akramaha wa in lam yuhibha lam yadhlimha. Orang yang bertakwa, suami yang bertakwa, kalau dia mencintai istrinya, dia sangat senang sama istrinya, dia akan sangat memuliakan istri tersebut. Dan jika dia tidak mencintai istrinya, artinya ya inilah sudah terima takdirnya gitu. Tidak terlalu cinta, tapi sudah takdirnya dia ditakdirkan untuk menikah dengan perempuan tersebut. Maka dia tidak akan menzalimi istrinya tersebut. Karena dia bertakwa. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan terbawa ke alam khayalan terlalu tinggi. Ya, bahwa saya harus begini. Sedangkan umur terus bertambah. Maka gunakan syarat yang dikemukakan Rasulullah SAW. Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Itu standarnya. Agama dan akhlak. Tapi begawinya Ustaz ojek online aja. Atau begawinya Ustaz freelance apa gitu. Bukan pegawai tetap, bergaji tetap. Ada perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil Zainal Abidin, beliau mengatakan, bagus perkataan beliau, yang sebenarnya harus diperhatikan bukan pekerjaan dia bekerja tetap atau bukan, tetapi tetap bekerja. Bukan pekerja tetap, tetapi tetap bekerja. Presiden aja sebentar lagi lengser. Cuma 5 tahun. Ada masa pensiun. Dan semisalnya. Tetap bekerja. Nah ini menjadi perhatian. Kadang-kadang baik dari laki-laki ataupun perempuan terlalu ngoyo dengan calon. Menetapkan spesifikasi syarat-syarat yang begitu sulit. Mungkin di dunia tidak ada. Iya. Maka hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Perhatikan standarnya cuma 2. Baik agama ataupun akhlaknya. Baik agama dan akhlaknya. Bukan ataupun. Dan akhlaknya. Silahkan anda caranya bagaimana anda bisa mengetahui. Wahai saudariku muslimah. Ini laki-laki ini baik agamanya silahkan. Dengan trik apapun. Baik akhlaknya dengan trik bagaimanapun. Silahkan anda ingin. Kalau seandainya ingin mengetahui laki-laki tersebut. Ya. Kadang-kadang sebagian orang memperhatikan kekayaan. Ternyata selama ini dia berdusta. Seakan-akan membawa mobil mahal-mahal. Setiap 3 bulan ganti mobil. Tahu-tahunya maklar. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jangan tertipu dengan dunia, Ibu. Maka carilah yang baik agama dan akhlaknya. Apalagi di zaman sekarang, Bu, persaingan ketat. Kenapa? Laki-laki sedikit, perempuan banyak. Ya. Maka dahulukan yang memiliki agama dan juga akhlak budi pekerti. Kemudian saya berpesan juga kepada saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang yang bertakwa dia lebih tegar menghadapi kehidupan. Dibandingkan laki-laki yang tidak bertakwa, dia mudah lemah, putus asa, mudah gemetar, mudah tidak sabar, mudah bercerai. Kan bukan itu yang kita inginkan ketika kita berkeluarga. Maka sudah benar-benar pas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, calon kriteria suami yang paling terbaik adalah yang beragama dan yang berakhlak. Mudah-mudahan ini dirubah. Ya, untuk sebagian perempuan yang image-nya, saya harus begini. Saya dulu diceritakan oleh keluarga saya, mungkin keluarga saya hadir. Dulu ya, orang-orang para laki itu, ini kebalikannya. Para laki itu sukanya apa? Nyari perempuan yang dari fakultas kedokteran. Calon dokter gitu. Ya, jadi anak-anak santriwati itu tidak laku. Dulu enggak laku. Sekarang terbalik. Ya, semua ngajukan diri. Ustaz, kalau ada calon setelah. Ustaz, kalau ada calon setelah. Dulu yang dicari di kampus-kampus. Calon dokter. Sekalinya pas sudah menikah, lebih banyak keluar rumah dibandingkan di dalam rumahnya. Nah, ini maksud saya, pemahaman baliknya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dahulukanlah yang memiliki agama dan juga budi pekerti. Mungkin pekerjaannya biasa saja, tapi dia bekerja. Dia laki-laki bertanggung jawab. Ya. Maka jangan sampai tertipu aja dengan dunia seakan-akan, wah, saya harus mempunyai suami yang begini, saya harus punya suami yang begini. Sampai menafos kada dapat-dapat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan itu menzalimi diri sendiri. Yang mana akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat. Inna, ini perhatikan nih, yang perawan. Dan juga jandaisme, perhatikan. Menikah, Anda menikah ya. Saya nasihatkan, ini dari hati yang paling dalam. Menikahlah. Karena itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan. Perhatikan. Itu adalah akan ditanyai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya dirimu mempunyai hak. Dirimu punya hak untuk digauli seolah oleh seorang lelaki. Ya, saya punya kawan di sebuah daerah, beliau baru meninggal istrinya. Saya katakan, "Belum dapat gantiannya, Pak, belum Ustaz, belum ada yang cocok, belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka lihat bagaimana orang tersebut yang asalnya punya pasangan, kemudian dia bisa melakukannya berdua dengan pasangannya tersebut, kemudian dengan takdir Allah dicabut, akhirnya berkurang aktivitas ibadahnya dengan pasangannya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan terlalu ngoyo dengan calon, ya. Apalagi kadang-kadang, ya, sebagian orang tidak ngaca. Mohon maaf ya. Ada kejadian saya menarik. Jadi waktu itu, ini kejadian diri sendiri. Bahwa saya ngelamar yang istri saya sekarang. Kemudian ada kawan dari istri itu. Kemudian ada seorang ustaz mengatakan bahwa, jadi kawan ini nanya kepada si ustaz yang lain. Yang kawan ini adalah kakaknya ustaz. Oh, Ahmad Zainuddin itu ada penyakit gitu. Kemudian si kawan itu mengatakan, "Kenapa dikasih yang penyakitan?" Kata si ustadz itu, "Sudahlah, terima aja. Ngaca dulu, ngaca." Maksudnya kita sama-sama ngaca gitu. Ya. Ini sebagian orang terlalu tinggi. Seakan-akan dia bidadari di dunia dan di akhirat. Ingin mendapatkan malaikat dunia dan akhirat. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, maka kalau ukurannya dunia tidak akan selesai. Ukurannya rupa, harta. Kenapa? Karena fauqa dzi ilmin alim. Yang di atas dia akan lebih banyak. Ya. Ada seorang perempuan, ada pelamarnya 5. Jarbabinian ini bungas beratan, bingung aku melihatnya. Ada yang ke-6 lebih bungas dari yang 5. Bingung dia sampai menafos karena nikah-nikah. Karena ukurannya dunia, bukan ukurannya untuk menjaga iffah, menjaga kesucian. Ya, maka saya peringatkan untuk Jangan sampai kejadian yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-41, babun man 'ala jaritaini aw wahidah. Nah, ini penting. Ini sudah melewati bab-bab tentang keturunan, ya, bab tentang bersilaturahim dan semisalnya. Sekarang bab yang berkaitan dengan anak, ya, mendidik anak. 41 orang yang menanggung dua atau satu anak perempuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila ada orang tua diberikan anugerah oleh Allah Jalla fi'ula untuk menanggung anak, mendapat anak satu anak perempuan atau dua anak perempuan. Kita baca hadisnya. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته kunna lahu hijaban minan nar. Abdullah bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Harmalah bin Imran, Abu Hafs At-Tujaibi mengabarkan kepada kami dari Abu Usaimah Al-Mu'afiri, dari Uqbah bin Amir, sahabatnya bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai tiga anak perempuan. Di sini kata-kata tiga, ya, ingat ya. Dan ia bersabar terhadap mereka serta memberi mereka pakaian dari hartanya, maka mereka akan menjadi tirai baginya dari api neraka. Ya, baik. Kita bahas hadis ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan. Di sini terdapat pelajaran bahwa anak perempuan hak-haknya lebih ditekankan daripada anak laki-laki. Garis bawah itu baik-baik. Anak perempuan hak-haknya lebih ditekankan. Habis ulun bepandir tentang jodoh, banyak pertanyaan tuh minanya. Baik. Di sini terdapat penekanan tentang hak-hak, menunaikan hak-hak anak perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa, Bu? Karena mereka lemah. Mereka kebanyakan dibiayai dibandingkan laki-laki. Dia bisa bekerja di luar rumah, dia bisa beraktivitas lebih luas dan semisalnya. Ya, karena laki-laki punya kekuatan, laki-laki punya kemandirian lebih dibandingkan perempuan. Laki-laki bisa berbuat lebih banyak dibandingkan perempuan, karena statusnya perempuan. Ya, meskipun kadang terbalik, laki-laki cengeng, laki-laki tidak mau berusaha dan semisalnya lebih kuat perempuan dibandingkan laki-laki tersebut. Ini pengecualian. Tapi kebanyakan seperti itu. Makanya pelajaran menarik dari hadis ini adalah bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan, itu terdapat penekanan untuk menunaikan hak-hak anak perempuan. Terdapat penekanan untuk menunaikan hak-hak anak perempuan. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, wasabar alaihinna wa kasahunna, dan bersabar terhadap mereka serta memberi mereka pakaian dari hartanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar di sini maksudnya adalah di sini terdapat pelajaran mengurus anak perempuan lebih memerlukan kesabaran. Dan bagi siapa ibu yang hadir di sini akan sangat tahu bahwa anak perempuan lebih perlu ekstra kuat, ekstra sabar dibandingkan mengurus anak laki-laki. Ya. Nah, ini menjadi perhatian kepada ibu-ibu agar kalau punya anak perempuan memang seperti itu yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih bersabar, lisannya harus tetap dijaga, jangan sampai mengumpat, jangan sampai mendoakan yang buruk-buruk. Ya. Didoakan kalau seandainya mereka agak susah untuk diatur karena memang anak perempuan seperti itu. Terutama lisan ibu. Lisan ibu-ibu harus dijaga tatkala menjaga anak. Jangan sampai mengumpat. Uma acil nih ngalih benar si acil nih. Ya, maksud acil itu anak perempuannya. Padahal kan acil si Din. Ya. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudara harus lebih sabar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, fasabara alaihinna, maka bersabar. Menunjukkan bahwasanya kesabaran lebih ekstra ketika mendidik, mengurus anak perempuan. Kemudian di sini disebutkan, serta memberi mereka pakaian dari hartanya saja. Apakah cuma itu? Tidak. Pakaian adalah gambaran dari pangan. Pakaian adalah gambaran dari sandang dan pangan. Ya, karena dalam riwayat yang lain, wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddati. Lalu si orang tua memberikan makan, minum, pakaian. Jadi pakaian adalah gambaran dari sandang pangan, itu ya Bu ya. Maka ganjarannya orang seperti ini apa? Mereka akan menjadi tirai baginya dari api neraka. Maksudnya tirai ini bagaimana Ibu? Maksudnya adalah hijab yang menghalangi orang tua dari api neraka. Nah, ini menunjukkan keistimewaan mempunyai anak perempuan. Makanya jangan sampai sedih mempunyai anak perempuan. Seperti orang-orang, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka kalau mendapatkan anak perempuan, mereka yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 59. Mereka menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Kalau seandainya mereka diberikan kabar gembira mendapatkan anak perempuan, mereka sembunyi. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 58-59. Saya bacakan ayatnya ya. Idza wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika seseorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah mukanya. Dalam keadaan dia sangat marah, kesal gitu. Kenapa bebinian lagi? Kesal mereka. Ya. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Kemudian dia bingung, ayumsikuhu alahun am yadusuhu fiturab. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan? Atau dia akan menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah? Jadi menganggap bahwa anak perempuan itu pendatang kehinaan. Itu kebiasaan Arab jahiliyah. Maka ini jauhkan sifat seperti ini. Maka kita lebih bangga. Kalau mendapatkan anak perempuan lebih bangga kita. Karena pahalanya lebih besar. Ya, dan ganjarannya pun lebih besar. Ekstra ya, pengurusannya dan pahalanya pun lebih besar. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain disebutkan riwayatnya begini. Man kunna lahu thalathu banatin aw thalathu akhawatin. Ini lihat. Siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya saudari perempuan pun kalau seandainya dia anak laki-laki, maka dia akan mengurus 3 saudari perempuan ini. Fattaqallah, lalu dia bertakwa kepada Allah, wa aqama alaihinna, lalu dia mengurus tiga anak perempuan tersebut atau tiga saudari perempuan tersebut. Kana ma'i fil jannati hakadha wa awma'a bis sabbaha wal wusta. Maka orang tersebut akan bersamaku di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat dengan Rasulullah SAW. Ini keistimewaan orang yang mengurus tiga anak laki-laki. Banyak bu yang punya anak, tiga anak laki-laki di sini banyak? Hah? Ada? Ada? Bersyukurlah ibu. Ya? Tiga anak perempuan. Ada tiga anak perempuan? Ya, bersyukurlah ibu. Bersyukurlah. Karena itu berarti ada semacam sarana menghantarkan seseorang ke surga. Bersyukurlah. Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, baru dua anak perempuannya, tambah lagi. Ya. Taib. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-77. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Haddatsana Al-Fadhl ibn Dukain qala haddatsana Fitr an Shuraih an Shurahbil qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu al-jannah." Artinya, lihat di sini Bu, yang menarik ya, antara antara Rasulullah dengan Imam Bukhari cuma berapa orang? Coba lihat ya. Kata Imam Bukhari, Al-Fadhl bin Dukain mengabarkan kepada kami. Ini satu. Gurunya Imam Bukhari, Al-Fadhl bin Dukain mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Fitr mengabarkan kepada kami. Dua. Ya. Ini Imam Bukhari, ini gurunya Fadl. Fadl punya guru namanya Fitr. Ya. Fitr mempunyai guru namanya Shurahbil. Shurahbil mempunyai guru namanya Ibnu Abbas. Berarti antara Imam Bukhari dengan Rasulullah hanya empat orang. Itulah istimewanya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Aku mendengar Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim memiliki dua anak perempuan. Lalu ia memperlakukan keduanya dengan baik, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Lihat, sekarang dua. Kalau tadi di atas riwayatnya adalah tiga anak perempuan. Nah, ini menunjukkan angka tersebut, ibu. Ya, sering disebutkan oleh para ulama, al-adadu la mafhumalah. Jumlah bilangan, penyebutan jumlah bilangan itu tidak menunjukkan kepada sebuah pemahaman atau pembatasan. Tetapi menunjukkan kepada bahwa, wahai anda orang tua yang punya anak perempuan, perhatikanlah. Mau satu, mau dua, mau tiga. Karena keperluan anak anda yang perempuan lebih dibandingkan keperluan anak anda yang laki-laki. Penekanan pengurusan anak anda yang perempuan lebih dibandingkan pengurusan anak anda yang laki-laki. Nah itu maksudnya. Sering penyebutan angka-angka itu disebutkan oleh para ulama, al-adad la mafhumalah. Artinya penyebutan jumlah bilangan bukan sebagai pembatasan atau ukuran. Bisa dimaklumi ini bu ya. Tidaklah seorang muslim memiliki dua anak perempuan. Ya, dua anak perempuan. Lihat sekarang. Ada penjelasan menarik dari Imam As-Sindi di dalam kitab Syarah Sunan Abi Ibnu Majah. Perhatikan, saya bacakan penjelasannya. Yang dimaksud tudriku lahu benatan. Tudriku lahu benatan. Artinya tidak seorang perempuan, seorang muslim memiliki dua anak perempuan. Man adraka idza balagha. Wa innama qayyada bidzalik li anna al-binta taghfulu 'anil abi ba'da al-bulugh. Farubbama tuaddi al-karaha ila su'il mu'amalah. Fabayyana anna husnal mu'amalati a'zamu ajran. Artinya, Yang dimaksud dengan tidaklah seorang muslim memiliki dua anak perempuan. Maksudnya adalah memiliki dua anak perempuan sampai dia baligh. Kenapa disebutkan sampai dia baligh? Karena seorang perempuan apabila dia sudah baligh, kadang-kadang dia lalai dengan kedua orang tuanya atau dengan bapaknya. Ya. Kadang-kadang seorang perempuan dia baligh, maka dia buruk kelakuannya dengan bapaknya. Maka bapak yang tetap berbuat baik kepada anak perempuannya yang sudah baligh, besar pahalanya. Saya ulangi ya penjelasannya, perhatikan. Hadis berbunyi, barang siapa yang mempunyai kedua anak perempuan, ibnatan. Maksudnya dua anak perempuan yang sudah baligh. Kadang-kadang dua anak perempuan kalau sudah baligh, dia berlaku kasar kepada bapaknya. Atau kadang-kadang buruk perangainya kepada bapaknya. Meremehkan bapaknya. Ini kejadian dalam beberapa keadaan. Maka sang bapak tetap berbuat baik kepada anak perempuannya ini. Meskipun sang anak mulai acuh tak acuh dengan bapaknya. Mulai meremehkan bapaknya. Mulai berbuat buruk ataupun berlaku tidak baik kepada bapaknya. Sang bapak tetap berbuat baik. Maka kata Rasulullah SAW, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Sang bapak dengan sabar mendidik, mengurus anak perempuannya yang sudah mulai baligh. Dengan baik diurus oleh bapaknya. Maka kebaikan urusan bapak tersebut diganjar oleh Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Hadis yang ke-78. Penulis mengatakan, qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Sa'id ibn Zaid, qala hadatsani Ali ibn Zaid, qala hadatsani Muhammad ibn al-Munkadir, anna Jabir ibn Abdullah hadatsahum qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna aw yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahu al-jannatu al-battah. Faqala rajulun min ba'd al-qaum, wasnatain ya Rasulullah. Qala wasnatain. Abu Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata Sa'id bin Ziyad mengabarkan kepada kami, ia berkata Ali bin Zaid mengabarkan kepadaku, ia berkata Muhammad bin Al-Munkadir mengabarkan kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah mengabarkan kepada mereka, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang menjadi sahabatnya di sini yang meriwayatkan adalah Jabir bin Abdullah. Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan yang ia melindungi. Tiga anak perempuan yang ia melindungi, mencukupkan, dan menyayangi mereka, niscaya ia masuk surga. Niscaya ia masuk surga. Maksudnya di sini yang disebut dengan melindungi, ya, melindungi maksudnya adalah memberikan tempat tinggal. Memberikan tempat tinggal, memelihara anak tersebut. Kemudian mencukupi, maksudnya adalah mencukupi sandang pangannya. Mencukupi sandang pangannya. Dan menyayangi mereka, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Lalu, seorang dari orang yang hadir bertanya, dan juga dua, wahai Rasulullah, apakah kalau seandainya seseorang punya dua anak perempuan, sudah juga seperti itu pahalanya? Kalau dia melindungi, mencukupi, dan juga menyayangi, apakah juga akan masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah SAW, dan juga dua. Maksudnya, dan juga dua anak perempuan. Kalau dia mencukupi, melindungi, menyayangi, maka niscaya dia juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan mengurus dua anak perempuan atau lebih. Nah, jadi menggabungkan antara tiga dengan dua tadi, gabungannya mudah. Yaitu di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan mengurus anak perempuan dua atau lebih. Ya, itu dia. Kemudian, di dalam hadis ini terdapat pelajaran juga ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yaitu boleh minta rincian kepada seorang yang alim. Kalau belum paham, Ustaz, jelaskan lagi dong, belum paham. Ustaz, apakah boleh begini? Kalau tiga, bolehkah dua? Kalau anak perempuannya tiga, maka kalau orang yang punya miliki dua bagaimana? Boleh minta rincian kepada orang yang berilmu. Ya, kepada orang yang berilmu. Kemudian dalam hadis ini juga adalah kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk mendidik, mengurus, mencukupi keperluan anak-anak perempuannya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik Ustaz, apakah budak termasuk mahram? Maka jawabannya bukan mahram, akan tetapi boleh berbuka di hadapan budak. Berbuka bersalaman dengan budak. Karena mereka tidak ada kedudukannya di dalam keadaan yang ada di sekitarnya. Dan benarkah Rasulullah SAW mempunyai anak dari budak beliau? Maka jawabannya iya. Ya, mempunyai anak dari seorang perempuan yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah. Akan tetapi meninggal dunia. Nah, anaknya laki-laki, tetapi meninggal dunia. Kalau tidak salah namanya Al-Qasim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya ingin menitipkan adiknya yang masih kecil kepada saya. Karena dia jalan-jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Teman saya ingin menitipkan adiknya yang masih kecil kepada saya. Karena dia ingin jalan-jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bolehkah saya membantunya dan bersedia dititipkan adiknya tersebut? Haram hukumnya. Kenapa? Karena si perempuan ini ingin pacaran. Ya, kalau kita ikut menjagakan adiknya, berarti kita termasuk orang yang membiarkan dia berpacaran. Diharamkan hukumnya. Dan saya berpesan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ya, wallahi tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya, melainkan kesuciannya. Maka saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, jaga kesucianmu. Itu hartamu yang paling berharga setelah agamamu. Yang kedua, saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak tahu. Hanya sekedar berkata saja. Saya tidak tahu, saya tidak pernah mengungkit. Mohon maaf, jika ada yang hadir, kalau seandainya sudah terenggut kesuciannya, bertobatlah kepada Allah. Dengan sebenar-benar tobat. Yang ketiga, jaga anak perempuan Anda. Jangan sampai terjadi terenggut kesucian. Gara-gara kita teledor, maka lebih baik kita letih, capek. Lebih baik kita bersabar dengan perkataan anak kita. Ibu ini super overacting, over kooperatif, over protektif kepada anak. Macam-macam perkataan anak-anak kita, terutama di zaman now. Maka hati-hati, biarkan. Lebih baik kita letih, capek dibandingkan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki terenggut. Ya, tiga pesan saya itu. Kepada saudari muslimah yang masih suci, perawan, jagalah kesucianmu. Karena itu adalah salah satu hartamu yang paling berharga. Yang sudah terenggut, maka bertobatlah kepada Allah. Dengan sebenar-benar tobat. Allah tidak melihat masa lalu. Tetapi Allah melihat apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana kita mati di atasnya. Yang ketiga, jaga anak perempuan kita. Jangan sampai di zaman seperti sekarang ini, sangat mudah orang bermaksiat, sangat mudah menimbulkan syahwat, akhirnya bermudah-mudah. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keluarga besar dari ayah. Jarang saya hubungi dikarenakan selalu meminta-minta berupa uang jika saya menelpon. Padahal mereka juga tidak kekurangan. Apakah termasuk memutus silaturahim? Iya, termasuk. Ya. Dan apabila mereka meminta-minta, kalau seandainya Anda ada, meskipun mereka punya, maka silakan diberi. Setiap yang memberi, meskipun salah tempatnya, tetap dapat pahalanya. Ma anfaqtum min syai' fa huwa likhulufu. Apa saja yang kamu sedekahkan, Allah menggantinya. Ya. Meskipun di sana ada skala prioritas. Skala prioritasnya adalah orang yang keluarga yang lebih berhak. Tetapi jangan sampai yang karena gara-gara mereka minta-minta kemudian kita tidak memutus, kita tidak berhubungan, berkomunikasi. Ini tidak benar. Dan harta, wahai saudariku muslimah, yang Anda miliki adalah yang Anda jalankan di jalan Allah. Yang Anda miliki adalah yang Anda jalankan di jalan Allah. Adapun yang kita pakai sekarang, emas pakai dari pergelangan tangan sampai siku beratan dipakai, itu bukan harta kita kalau kita mati. Tapi harta ahli waris. Hartamu adalah yang kamu sedekahkan, terutama khusus bagi perempuan. Ya, khusus bagi perempuan, yaitu dia dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar. Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Ini khusus Rasulullah SAW bersabda untuk para perempuan. Maka keluarga yang meminta-minta, ya, dia masih keluarga. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ul iman wasyuhu fi qalbil abdi abada. Tidak akan terkumpul keimanan dan sifat bakhil dalam diri seorang hamba selamanya. Ya. Bu, masalah sedekah ini tidak bisa kita hadapi dengan hitungan matematik. Tidak bisa. Dia dihadapi dengan iman. Seperti yang saya ungkap tadi. Mereka punya Ustaz, tapi mereka minta-minta. Maka kita katakan kasih. Walaupun mereka punya, kasih. Nanti suatu saat, nasihati mereka. Ya, nasihati. Kalau seandainya perlu memberikan, diberikan nasihat. Tapi selama minta dan kita masih sanggup, kasih. Kenapa tidak dikasih? Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan jangan sampai memutuskan hubungan rahim. Saya punya saudara laki-laki yang tidak bekerja, sudah bertahun-tahun, yang sekarang ini menghidupi keluarganya adalah istrinya dan anaknya. Dan saudara saya tidak ada berkeinginan untuk bekerja. Bagaimana Ustaz pertanggungjawaban saya, saudara tadi di akhirat? Maka jangan mikir dulu di akhirat. Kerja dulu. Dia masih hidup. Kerja dulu. Ya, sebutkan. Jadi jangan berpikirnya nanti di akhirat gimana. Akhirnya enggak kerja-kerja. Enggak. Sebutkan. Wahai saudaraku, Anda laki-laki, kepala keluarga, wajib untuk bekerja. Dan apabila tidak bekerja, haram, dosa, dan diancam siksa. Nah, begitu cara menasihatinya. Jangan mikirin, nanti di akhirat gimana Ustaz? Jangan. Tapi dia sekarang masih hidup. Maka jadi kepada keluarga, harus menafkahi, nasihati dia agar bekerja. Itu yang paling utama. Jangan sampai kita malah memponisnya nanti. Ya, kamu gak bekerja, kamu masuk neraka. Enggak. Katakan bahwa seorang kepala keluarga wajib bekerja. Ya, wajib bekerja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya bertanya tentang musik dan saya jawab haram dan lain-lain. Teman saya bertanya lagi tentang bagaimana dengan rebana. Rebana alat musik yang juga diharamkan kecuali pada keadaan-keadaan tertentu seperti pernikahan dengan syarat yang memukulnya perempuan anak kecil di tengah para perempuan. Satu. Yang kedua, ketika orang-orang yang mulia datang dari safar menyambutnya boleh dengannya. Ketiga, yaitu saat hari raya di antara para perempuan yang memukulnya anak perempuan kecil di hadapan para perempuan. Laki-laki tidak ada main rebana, itu namanya menyerupakan diri dengan perempuan. Ya. Karena kebiasaan memukul rebana hanya para perempuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebutkan kepada teman tersebut bahwa segala alat musik diharamkan dalam Islam. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, la a'laman la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan benar-benar datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan alat-alat musik. Dan disebutkan kepada teman tersebut bahwa semua ulama dari empat madhab sepakat bahwa musik haram. Dan termasuk yang paling keras menyebutkan keharaman musik adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Beliau mengatakan kalau seandainya ada seorang pencuri mencuri alat musik, maka tangannya tidak dipotong sebagaimana dia mencuri babi atau minuman keras. Kemudian juga termasuk ulama generasi terakhir dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan. Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau punya kitab namanya Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair. Artinya dosa-dosa besar, peringatan keras terhadap dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar adalah musik menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebagian orang-orang, terutama penceramah-penceramah kondang, ngakunya mazhab Syafi'i. Tapi gara-gara kalau seandainya masalah musik, lari dari mazhab Syafi'i. Ini tidak benar. Dan saya nasihatkan kepada penceramah-penceramah yang terkenal, hati-hati, takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menyimpang gara-gara fatwa Anda yang membolehkan sebagian musik. Ya, hati-hati. Tidak ada dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam yang empat, enggak ada yang membolehkan. Nanti ada salawatan metal. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik wa fik barak. Adakah dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang qadha salat wajib tinggal yang ditinggalkan di waktu dulu? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat tidak ada. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan mengqadha salat wajib yang ditinggalkan dulu karena malas. Tidak ada dalil. Kalau ditanya apakah dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka jawabannya, jawabannya tidak ada dalil. Dalilnya tidak ada dalil. Paham, Bu? Dalilnya tidak ada dalil. Karena ibadah harus ada dalil. Maka dalilnya enggak ada dalil. Enggak ada dalil mewajibkan qadha salat yang ditinggalkan karena malas dahulu. Yang ada harus apa? Harus bertobat. Ya. Kenapa tidak boleh mengqadha salat yang kita tinggalkan karena malas dahulu? Karena salat itu punya waktu yang sudah dikhususkan. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ada waktu dia. Makanya para ulama fikih mengatakan, "Waktu salati min akadi syurutis shalah." Waktu salat adalah syarat paling ditekankan di dalam sholat. Tidak boleh orang sholat di luar waktu, tidak boleh orang sholat sebelum waktunya. Ya, enggak boleh. Kenapa? Karena ayat tadi. Waktu sholat sangat ditekankan dalam agama Islam. Nah, apabila orang mengqadha sholat wajib yang dia tinggalkan karena malas, maka berarti dia sholat di mana, Bu? Di luar waktunya. Dan itu bid'ah. Misalkan, nih sholat zuhur. Sholat zuhur hari Kamis tanggal 9 Safar 1440. Harus dikerjakan pada waktunya. Dia kerjakan pada tanggal 10 Safar. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena di luar waktunya. Dan itu bid'ah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Semoga ustaz dan keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga yang mendoakan serta kaum muslimin. Jika sudah diamanahi orang tua untuk mencari pasangan yang sama profesi, apakah itu harus dipatuhi dan harus diwujudkan? Jazakallahu khairan. Tekankan kepada orang tua, yang paling penting adalah beragama dan berakhlak. Mau profesinya beda atau tidak, maka yang penting beragama dan akhlak. Mau profesinya sama atau tidak, yang penting beragama dan akhlak. Itu tekankan kepada orang tua. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi Anda wahai para orang tua. Dunia sementara, dunia sedikit, cepat rusak, tidak sempurna, ya, tidak kekal, sulit didapat, itu dunia. Nah, ketika seorang perempuan dinasihati oleh orang tuanya, carilah pasangan laki-laki yang seprofesi denganmu, dokter misalkan, atau sama-sama S1, S2 misalkan. Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kufu, kufu, sekufu, kan katanya harus mencari pasangan yang sekufu. Para ulama bersepakat, kufu yang paling mu'tabar, paling dianggap adalah yang seagama. Adapun tingkat pendidikan, tingkat strata ekonomi, strata pendidikan, tidak terlalu diperhatikan oleh para ulama fikih. Wallahu a'lam. Saya suka diminta teman-teman menemani dia ke salon bencong. Saya sudah menasihati agar ke salon putri saja. Namun dia tidak mau karena katanya sudah cocok di sana. Saya tidak serek kan karena bencong. Itu ngomongnya kotor dan apa saja dikomentari. Mohon nasihatnya gimana saya menolak jika dimintai lagi mengantar ke salon tersebut. Nasihatnya kalau dimintai lagi untuk mengantar ke salon tersebut, ditolak. Ya, nasihat saya, kalau dimintai mengantar agar bisa menolak, maka ditolak. Paham, Bu? Itu udah tolak saja. Karena yang namanya maksiat itu cuma meninggalkan. Ya, ditolak. Dan haram hukumnya seorang perempuan ke salon yang di situ ada cucok. Haram itu. Kenapa? Karena nanti dia dipegang-pegang oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Itu laki-laki itu, laki-laki menjelma jadi perempuan. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Haram hukum. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah mendepositkan uang dengan tujuan agar aman dan tidak bisa ditarik uangnya dalam waktu dekat? Boleh kalau seandainya tujuannya adalah untuk mengamankan, bukan keuntungan. Kalau keuntungan, maka berarti dia harus lihat dari mana dia dapat keuntungan tersebut. Karena deposit biasanya mendapatkan keuntungan. Ya. Kalau keuntungan, dia dapat dari mana? Uangnya segitu-gitu aja, tidak digunakan untuk apa-apa, kok dapat untung? Itu namanya riba. Itu namanya riba. Wallahu a'lam. Apa hukum memakai bumbu masakan yang ada kandungan alkohol 25%? Apakah termasuk khamar? Karena biasanya bumbu dipakai untuk nasi goreng. Kenapa dahulu ada perbudakan? Bukankah semua manusia sama kecuali takwanya? Dan kapan perbudakan manusia dihapuskan? Apakah nasab atau silsilah dari ibu tidak berpengaruh atau tidak dianggap? Bolehkah mengizinkan suami poligami tapi dengan syarat? Misal boleh poligami tapi yang kedua harus janda tanpa anak, lebih tua dari istrinya. Yang mana dijawab duluan? Poligami aja ginilah. Jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini. Nah, masalah alkohol. Alkohol dia apakah termasuk dari minuman keras atau tidak? Kalau seandainya dia termasuk minuman keras dan memabukkan, maka qaliluhu wa katsiruhu haram. Banyak atau sedikitnya haram. Apa saja cairan yang memabukkan apabila dimasukkan ke dalam makanan atau minuman, banyak atau sedikitnya, maka menjadi haram. Ini kalau kita katakan alkohol itu adalah minuman yang memabukkan. Ya, minuman yang memabukkan. Wallahu a'lam. Kemudian, kenapa ada perbudakan? Maka jawabannya adalah karena hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dengan hikmahnya membuat syariat perbudakan. Kemudian, apakah sudah dihapuskan? Tidak, belum dihapuskan sampai hari kiamat. Hukumnya tetap, perbudakan masih ada. Akan tetapi kita tidak tahu, karena kita belum sensus mana ada perbudakan di dunia ini. Tetapi hukumnya tetap sampai hari kiamat. Karena hukum-hukum perbudakan, hukum-hukum maula, hukum-hukum seperti misalkan dalam zakat misalkan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya dan orang yang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ini berarti hukumnya masih ada karena ayatnya masih dibaca sampai hari kiamat. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa ada perbudakan, maka jawabannya karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah nasab silsilah ibu tidak berpengaruh? Tidak, karena yang berpengaruh adalah dari bapak. Ya, karena bapaklah yang menikah. Ya, bapaklah yang menikah. Sedangkan ibu dia tidak menikah, tetapi dia dinikahi. Ya, wallahu alam. Jadi tidak bisa misalkan seperti ini, Muhammad bin Abdullah. Tidak bisa kita katakan Muhammad bin Aminah binti ini binti, enggak bisa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdimana bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Ma'ab bin Ka'ab bin Murrah bin Fihir dan seterusnya. Masalah poligami dengan syarat. Bolehkah mengizinkan suami poligami tanpa tapi dengan syarat? Maka jawabannya ya, syaratnya diperbolehkan asalkan gini Bu, sebelumnya saya ralat. Seorang suami berpoligami mau istri mengizinkan tidak mengizinkan itu urusan suami. Ah, Bu, paham? Sudah terima aja pian. Suami berpoligami mau izin diizinkan istri atau tidak diizinkan istri itu urusan suami. Rasulullah SAW tidak pernah minta izin kepada Aisyah untuk menikah dengan Saudah. Tidak pernah minta izin kepada Saudah untuk menikahi Hafsah dan seterusnya, Zainab dan seterusnya. Ya. Apalagi sampai mengajukan syarat. Aja ulun mau dipoligami tapi syaratlah cari nang lebih tuha, umurnya 70 tahun, sehari menikah mati sih dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, belum ada syariatnya, Bu. Saya sekarang berbicara tentang syariat, nanti kita berbicara tentang perasaan perempuan. Baik, syariatnya belum ada, tetapi kalau seandainya seorang suami ya ingin berpoligami, maka saya nasihatkan agar jangan sampai poligaminya merusak keluarga yang sudah dia bina. Karena keluarga yang sudah dia bina adalah ra'sumal, adalah modal. Modal yang harus dia pertahankan. Ya. Maka pada saat itu baik suami ataupun istri, yang suaminya ingin berpoligami, maka dia harus mempertahankan keluarga tersebut. Kalau tidak dipertahankan, maka lebih baik dia tidak berpoligami. Jadi itu jawabannya, Bu. Ya. Misal boleh poligami tapi yang kedua harus janda tanpa anak. Ya. Dan lebih tua dari istrinya. Maka syarat-syarat seperti ini belum ada syariatnya, ya, belum ada disyariatkan. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah hadis tersebut berlaku jika saya hanya memiliki satu anak? Maka jawabannya semoga, Bu. Semoga, karena dalam riwayat yang lain ada satu anak. Ya, semoga. Nanti kita akan baca insya Allah ada satu anak. Ya, semoga anak perempuan pun yang satu mendapatkan juga seperti itu. Allahu'alam. Intinya jumlah bilangan tersebut bukan ukuran pembatasan, akan tetapi keberadaan seorang orang tua yang mengurus anak perempuannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah rusaknya garis keturunan, bagaimana hukum Islam masalah adopsi anak, di mana mereka memasukkan anak adopsi sebagai keturunan mereka dengan membuat akte kelahiran dengan memakai bin binti ayah angkatnya? Haram hukumnya membuat mengadopsi anak dengan catatan menamakan atau menasabkan anak adopsi tersebut ke dalam keturunannya, haram. At-tabanni, mengangkat anak dengan menasabkan anak tersebut kepada dirinya, itu diharamkan dalam Islam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapak salah seorang dari kalian. Itu ceritanya adalah ada seorang bernama Zaid. Sampai-sampai Zaid ini saking dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ya, akan tetapi kemudian turun ayat tersebut, maka dirubahlah tersebut Zaid bin Harithah. Maka ini tidak diperbolehkan. Silahkan mengadopsi anak, silahkan mengurus anak yatim ataupun anak siapa saja, itu termasuk keutamaan. Mengurus anak keutamaan, tetapi menasabkannya kepada dirinya diharamkan, karena diharamkan dalam agama Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abi," barang siapa yang mengaku selain bapaknya, maka haram atasnya surga. Dosa besar. Ya, mengadopsi anak, anaknya dinasabkan kepada dirinya, dosa besar, Bu, bukan sembarangan dosa. Wallahu alam. Ada teman yang mengatakan, "Sampah yang kita buang akan dihisab karena membuat kerusakan di muka bumi, terutama sampah plastik yang tidak bisa hancur. Apa benar seperti itu, Ustaz? Sedangkan kita membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan pemerintah." Maka jawabannya yang jelas, jangan sampai berbuat zalim. Itu saja. Ya. Adapun keperluan sampah kita buang pada tempatnya dan tidak menzalimi orang, maka tidak berbuat zalim seperti itu. Wallahu a'lam. Ini beliau mungkin maunya, ini beliau adalah penggerak anti sampah plastik mungkin. Ya, bagus itu. Ya, akan tetapi jangan sampai berlebihan membawa-bawa surga dan neraka. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana dengan saya yang kebetulan sampai sekarang belum Allah beri keturunan, berarti saya tidak mendapatkan doa dari anak yang soleh dan salihah? Jazakallahu khairan. Bu, Allah dengan hikmahnya membuat orang punya anak perempuan saja. Dengan hikmahnya Allah membuat anak laki-laki saja. Dengan hikmahnya Allah menggabungkan laki-laki dan perempuan. Dengan hikmahnya Allah membuat seseorang mandul. Semuanya ada hikmahnya Allah berikan. Dan jalan menuju surga bukan hanya dengan doa anak yang soleh. Mungkin ibu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersedekah, untuk beramal saleh, diantaranya misalkan mengerjakan amalan-amalan sunnah lebih banyak karena belum punya anak. Ya, diantaranya mungkin mengerjakan kebaikan-kebaikan lebih banyak karena belum punya anak. Diantaranya juga mungkin mengurus anak-anak orang karena belum punya anak. Itu jalan-jalan menuju surga. Ya, jalan-jalan menuju surga, wallahu a'lam. Dan saya berharap kepada yang belum punya anak, ya, teruslah berdoa. Jangan lupa kisah Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria melihat Maryam alaihissalam mempunyai buah, musim panas ada di musim dingin, musim dingin ada di musim panas, buahnya tidak pernah terputus. Kata Nabi Zakaria, sesuatu yang mustahil jika Allah mengendaki mungkin, maka saya pun sesuatu yang mustahil. Saya sudah tua renta, kemudian tulang belulang sudah wahanal azmu, sudah lemah tulang belulangnya, istri menafos mandul, tetapi dengan doa beliau bisa. Dan saya sering mendapat ibu, waktu itu saya kajian, kemudian panitia kajian gendong anaknya, rambutnya sudah ubanan. Kemudian saya tanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Pak, cucu yang keberapa ini?" "Cucu apaan, Ustaz?" "Ya, anak saya." "Anak? Udah berapa lama nunggunya?" "25 tahun nunggu." Jadi Allah Maha Kuasa. Dan ada hikmah dalam penciptaannya. "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Semoga mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Mungkin kalian menganggap baik padahal itu buruk bagi kalian. Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka teruslah berdoa. Terutama Bu, perbanyak istighfar kepada yang bertanya atau yang semisal dengannya, perbanyak istighfar. Ya. Istighfar bagaikan kita bernafas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaikan bernafas, terus perbanyak istighfar. Dan ini banyak buktinya. Karena itu memang yang dijanjikan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telat belajar sunnah. Enggak ada kata telat. Ya. Maka ucapkan, alhamdulillah saya sudah mengaji sunnah. Enggak ada kata telat. Saya mempunyai anak perempuan. Bolehkah saya mendidik anak saya dengan agak memaksa? Misalnya saya membuang langsung jilbab yang pendek dan tipis. Saya paksa untuk zikir pagi dan petang, ibadah lainnya. Bolehkah saya berbuat demikian? Maka jawabannya begini. Dalam segala hal, sifat lembut mendatangkan keindahan. Inna rifqa la ya'ti fi syai' illa zana. Sesungguhnya, kelembutan tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali akan menghiasinya. Maka, tidak ada kata terlambat, Ibu, untuk mendidik anak lebih baik. Tetapi mungkin caranya jangan sampai kasar. Caranya adalah dengan cara menekankan kepada anak yang sudah dewasa, kemudian kita baru mengenal sunnah, menekankan kepada anak, sedangkan anak kita dulu belum dididik dengan ajaran yang benar, akhirnya mereka dewasa begitu saja, terlalu keduniawian, kurang faham tentang ilmu agama. Maka kiat utama, dan saya nasihatkan agar ibu-ibu setiap pekan saya, ini gak apa-apa promosi ya, setiap pekan saya di Musalla Al-Faruq ya, pada hari Ahad subuh untuk ikut kajian. Saya khusus membahas tentang bagaimana kita mendidik anak, dan di situ baca kitab. Ya. Terutama anak-anak kita sudah dewasa dan kita baru mengenal sunnah. Ya, kita baru mengenal sunnah alhamdulillah. Maka caranya adalah satu, Bu, kenalkan kepada anak tersebut tujuan hidup. Kenalkan kepada anak tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kenalkan pelan-pelan dengan lembut dan santun. Pahamkan kepada diri mereka. Nah, kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Adanya kita, ibu, bapak, anak, bukan sia-sia. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Dan kalau sudah ada tujuannya, berarti nanti ada ujiannya. Ujiannya itu di akhirat. Nah, kenalkan itu. Kenalkan tujuan hidup, Bu. Mudah-mudahan berhasil. Dan saya berharap jangan lagi ada kata-kata mengucap saya telat belajar sunnah. Enggak ada kata telat. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang terbaik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum Nabi meninggal, tetapi menjadi manusia yang termulia, salah satu penghafal hadis yang sangat luar biasa. Maka tidak ada kata telat, tetapi alhamdulillah bersyukurlah sekarang sudah mengenal apa itu sunnah, mengenal kajian-kajian yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, kita bertemu lagi pada Kamis yang depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.